الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله فما لكتاب ملنجدكا kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Kita masih menjelaskan tentang permasalahan yang kedua dari babul imamah dalam salat berjamaah, tentang keadaan orang yang tidak diperbolehkan untuk diangkat menjadi imam di dalam salat. Dan kita telah sampai pada pembahasan yang kedua, bahwa imam seorang muhdits dan seorang yang bernajis dalam keadaan dia mengetahui hal tersebut tidak diperbolehkan menjadi al-imam. Dan telah kita sebutkan pula bahwa para ulama memperhatikan adanya perselisihan di kalangan para ulama apabila imam menganggap sesuatu bahwa hal tersebut diperbolehkan, yang mungkin bagi makmum yang memiliki madhab yang lain tidak diperbolehkan, maka diperbolehkan sholat di belakangnya. Demikian pula halnya apabila imam berpendapat memakan sesuatu, misalnya memakan daging unta, tidak membatalkan wudu. Sementara makmum mereka berpendapat bahwa memakan daging unta membatalkan wudu berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir bin Samurah, maka diperbolehkan bermakmum di belakang imam tersebut, sebab dibangun di atas pendapatnya bahwa memakan daging unta tidak membatalkan wudu. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, imamatul ummi. Imamatul ummi, seorang ummi yang menjadi imam. Seorang ummi yang menjadi imam. Dan yang dimaksud al-ummi di sini adalah wa huwa man la yuhsinul fatiha, orang yang tidak pandai membaca suratul fatiha. Fala yaqra'uha hifdhan wala tilawatan, maka dia tidak mampu membacanya dengan hafalan dan tidak pula dia mampu membaca. Jadi dia benar-benar ummi, dia tidak mampu membacanya. Sedangkan membaca suratul Fatihah termasuk di antara rukun salat. Au yudghimu fiha min al-hurufi ma la yudgham, atau dia mengidgham huruf-huruf yang tidak boleh diidgham. Au yubdilu fiha harfan bi harf, atau dia mengganti huruf dengan huruf yang lain. Misalnya dia mengganti huruf ra menjadi lam, atau mengganti huruf ra menjadi ghain, atau yang semisalnya. Aw yalhanu fiha lahnan yuhilu al-ma'na, atau dia melakukan kesalahan yang menyebabkan terjadinya perubahan makna. Fa hadza la tasihhu imamatuhu, maka yang orang yang seperti ini tidak sah menjadi imam illa bimithlihi, kecuali yang semisalnya pula. Maksudnya kalau semua makmum semuanya ummiyin, modelnya sama seperti dia, maka dia boleh menjadi imam, dia diperbolehkan menjadi al-imam. Namun apabila di antara makmum ada yang pandai membaca Al-Fatihah, tidak semuanya ummi seperti dia, maka tidak sah imamahnya. Li ajzihi an ruknis shalah, karena dia lemah dari mendatangkan rukun dari rukun-rukun salat. Dan ini pendapat sebahagian dari para ulama bahwa imamatul ummi, seorang ummi tidak diperbolehkan menjadi imam kecuali apabila dia menjadi imam dan makmumnya sama seperti dia dari kalangan ummiyin yang sama-sama tidak pandai membaca Al-Fatihah, maka diperbolehkan. Sebahagian dari kalangan para ulama, mereka melihat kondisi imam tersebut. Apabila imam tersebut seorang yang masa bodoh, dia sebenarnya bisa belajar dan dia sebenarnya bisa membenarkan, namun dia tidak membenarkannya, seakan-akan dia sengaja melakukan hal tersebut, maka orang yang seperti ini tidak sepantasnya diangkat menjadi imam. Dia membaca surat Al-Fatihah yang menyebabkan terjadinya perubahan makna, sementara dia bisa membenarkan, dia bisa membetulkan bacaannya dengan bacaan yang benar, maka tidak pantas menjadi imam dan tidak diperbolehkan diangkat menjadi imam. Namun yang menjadi permasalahan, seorang ummi yang benar-benar dia tidak bisa merubah, atau dia sangat sulit, sangat berat sekali untuk merubahnya. Seperti mereka yang disebut al-althaq, al-alkan. Al-althaq, yakni seorang yang terganggu lisannya. Sehingga tatkala dia menyebutkan ra, maka dia menyebut ghain, atau dia menyebut lam. Ini al-althaq. Al-althaq. Demikian pula al-alkan, seorang yang lisannya terganggu dengan bahasa dia, karena dia bukan orang Arab, a'jami, sehingga dia terpengaruh dengan bahasa bahasa ajam yang dia gunakan. Nah, ra diganti menjadi lam, atau lam yang diganti menjadi ra, sin diganti menjadi jim, atau yang semisalnya, dan dia sulit untuk merubahnya. Maka para ulama melihat bahwa kalau memang sudah seperti itu kemampuannya, tidak bisa dibenarkan, maka sah keimamahan dia. Man sahat imamatuhu, man sahat solatuhu, sahat imamatuhu. Barang siapa yang sah solatnya, maka sah pula dijadikan sebagai imam. Ya, ini dalam hal hukum sahnya, bukan dalam hal hukum al-afdaliyah. Siapa yang lebih afdal, siapa yang lebih utama. Namun dalam hal sahkah dia menjadi imam, maka sah menurut pendapat yang lebih sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam Al-Muhalla, kata beliau, wa ammal al-thaq wal-alkan wal-a'jamiyul lisan wal-lahan fasalatu man i'tamma bihim jaizah. Adapun seorang yang al-thaq, yang tadi merubah-rubah huruf karena memang lisannya sudah dalam keadaan demikian, demikian pula seorang yang lisannya dipengaruhi oleh bahasanya, bahasa ajam, dan orang yang sering melakukan kesalahan dalam membaca, maka salat orang yang imamah dia ketika dia memimpin salat itu hukumnya sah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Falam yukallafu illa ma yaqdiruna alaih. Maka mereka tidak dibebani kecuali dengan sesuatu yang mereka mampu melakukannya. La ma la yaqdiruna alaih. Mereka tidak dibebani dengan sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Faqad addu salatahum kama umiru, dan mereka telah menjalankan, menunaikan salatnya sebagaimana mereka diperintahkan. Aw man adda salatahu kama amar wa man adda salatahu kama umir fa huwa muhsin. Dan siapa yang menunaikan salatnya sebagaimana yang diperintahkan, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian dan itu sudah dalam batas kemampuannya, maka dia termasuk orang berbuat kebaikan, muhsin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'alal muhsinina min sabil." Tidak ada jalan bagi orang yang berbuat kebaikan untuk disalahkan. Untuk disalahkan dan dikenai hukuman, itulah kemampuan dia. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam salah satu fatwa beliau, dalam fatwa Nur 'alad Darb, tatkala beliau ditanya tentang sahkah imam seorang yang al-faqr, maka beliau mengatakan hadza sahih inda ba'di ahli al-ilm, bahwa ada sebagian para ulama menganggap keimamahan seorang al-faqr itu tidak sah. Ini benar pendapat sebagian para ulama. Yarawna anna al-faqr idza kanat lughatuhu bi ibdal al-huruf ba'dihha bi ba'd mithl ay yubdil ar-ra fa yaj'alha ghaynan atau yaj'aluha laman atau ma asbah dzalik, seperti misalnya seorang yang mengganti ra dengan ghain atau lam dan yang semisalnya, fa inna ba'd ahli al-'ilm yaruna annaha la tasihhu imamatu, sebagian para ulama menganggap tidak sah keimamahannya, karena bi manzilati al-ummi alladhi la tasihhu imamatuhu illa bimithlih, karena kedudukannya seperti al-ummi yang tidak sah imamahnya kecuali dengan yang semisalnya. Wa yara akharuna annaha tasihhu imamatuhu li'anna man shahhat salatuhu shahhat imamatuhu, dan sebagian para ulama berpendapat bahwa imamahnya sahih, sebab siapa yang sah salatnya sah pula kedudukan dia sebagai imam. Wa li'annahu qad ata bima yajibu alayhi wa huwa taqwallahi ta'ala mastata', sebab dia telah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Wa idza kana al-'ajizu 'anil qiyam yusalli bil ma'mumin al-qadirin 'alayhi, fa inna hadha mithlu. Kalau seorang yang tidak mampu berdiri, dia menjadi imam, menyolat yakni salat memimpin makmum yang mereka mampu berdiri, hal yang demikian diperbolehkan. Padahal imam ini meninggalkan rukun, yaitu berdiri di dalam sholat. Namun karena dia sakit, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, fa inna hadza mithlu, maka ini sama hukumnya. Dia meninggalkan rukun karena itulah kemampuan dia. Li'anna kulla minhum ajizun an idmamir rukun, karena masing-masing dari dua keadaan tersebut lemah, tidak mampu menyempurnakan rukun. Hadza 'anil qiyam wa hadza 'anil qira'ah, ini tidak mampu berdiri, yang ini juga tidak mampu membaca dengan baik. Wa hadzal qawlu huwa sahih, kata beliau, ini pendapat yang sahih dalam hal ini, anna imamatal alfaq tasih wa in kana yubdil harfan bi harf, bahwa keimamahan seorang al-alfaq itu sah meskipun dia mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Madamat hadhihi qudratah, selama ini kemampuan dia. Walakinna hadha ma'a hadha yambagi ay yakhtara man yusallil minal jama'ah insan laysa fihi aib. Namun kata beliau, sepantasnya yang dipilih untuk menjadi imam dalam salatul jama'ah seseorang yang tidak memiliki aib, ihtiyatan wa khurujan minal khilaf, sebagai bentuk kehati-hatian dan keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Sehingga kesimpulannya bahwa apabila seseorang sudah dalam batas kemampuannya demikian, maka hukum imam, hukum menjadi imam, hukumnya sah. Ya, maka salatul jamaah tersebut adalah salat yang sah dan diperbolehkan. Namun hendaknya mereka berusaha untuk memilih seorang dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam terhadap satu kaum mereka yang paling pandai, yang paling banyak hafalannya ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah.